وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita teruskan kembali pembahasan kita pembahasan fikih Ad-Durrul Bahiyyah fi Masail Al-Fiqhiyyah للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمة الله تعالى عليه وما زلنا في مسألة ما يتعلق بكتاب البيوع dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang kitab البيوع yaitu jual beli yang diharamkan sebagaimana yang telah kita sebutkan ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih wa la yajuzu bil khamr, tidak boleh jual beli al khamr wal maitah bangkai wal khinzir wal asnam wal kal sinnaur, sedangkan sinnaur yang rajih bahwa jaiz sebagaimana pendapat dari jumhur ulama, karena hadis yang berkaitan tentang larangan jual beli sinar bahwa dhaif. Wadam, dan juga larangan tentang jual beli darah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrima 'alaikumul maitatu wad-dam." Diharamkan untuk kalian maitah, bangkai, wad-dam. Dam yaitu darah. Bahwa mayyus. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Juhaifah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan samanud dam. Ini harga transaksi jual beli dari darah. Nah. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas yaitu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang asabil fahl. Asabil fahl itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Jual beli asabil fahl, yaitu makna dari asabul fahl yakni pejantan dikawinkan dengan betina. Seseorang punya sapi betina kemudian dikawinkan sama yang punya sapi jantan, kemudian uang dari perkawinan tadi dibayar sebagaimana apa hasil dari asabul fahl di sini. Fahadama yajus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asabul fahl. Rasulullah melarang tentang asabul al-fahl. Nah, hadis riwayat Bukhari. Dan larangan di sini, bahwa termasuk dari jual beli yang al-gharar, tidak jelas. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih wa kulli haram. Semua yang disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih bahwa haram. Dari yang telah disebutkan oleh Imam Syaukani, khamr, mayt, al-khinzir, wal-asnam, wal-kalb, wal-sinur, wal-dam, wa-asbil-fahl. Yang satu diperbolehkan yaitu jual beli sinur, kucing. Sebagaimana pendapat dari jumhur ulama, karena hadis yang berkaitan tentang jual beli kucing, hadisnya mu'al. Hadisnya mu'al. Qala rahmatullahi ta'ala alaih, والكلب والسنار والدم وأسب الفهل وقل حرام wa fadlil ma wa ma fihi gharar. Dan juga dilarang jual beli fadlul ma. Apa itu fadlul ma? Fadlul ma yaitu kelebihan air. Dikatakan oleh para ulama bahwa fadlul ma wal ma alladhi fi al-falah, air yang berada di padang, yakni air yang ini tidak ada pemiliknya, sungai, danau, ini dilarang diperjualbelikan. Limadha? Karena kelebihan air tadi yang diperlukan oleh para pengembala-pengembala hewan, kambing ataupun sapi ataupun yang lainnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan annas syuraka'u fi tsalas. Manusia itu berserikat dalam tiga perkara. Yang pertama fil kala. Al kala yaitu rumput. Yang kedua wal ma. Yang ketiga wan nar. Api. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan annas syurukau fit salas, manusia itu berserikat di tiga. Yang pertama rumput. Rumput itu diperlukan oleh bagi mereka yang mengembala kambingnya, karena rumput itu tumbuh dengan sendirinya. Jarang sekali orang yang menanam ini rumput, rumput-rumput liar. Nah, sehingga seseorang yang ketika mengembala kambing, ada beberapa rumput di sana, itu berserikat. Siapapun boleh untuk mengambilnya. Siapapun boleh untuk mengambilnya. Nah, annas syuraka fi salas fil kala wal ma. Dan juga air. Seperti sungai, danau ataupun yang lainnya, ini dilarang untuk diperjualbelikan. Illa terkecuali seseorang yang berusaha dikasih botol, ditutup, bahkan disaring, kemudian dipacking, dijual ke beberapa daerah, fahada jais, fahada jais, diperbolehkan. Nah, karena dia sudah berusaha untuk disaring. Nah, sebagaimana yang pernah kita lihat air-air aqua, air dari sumber air pegunungan Kuningan misalkan. Sebenarnya air di sana gratis. Dimana? Tidak ada pemiliknya, jais. Mengalir begitu saja. Innallahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang boleh siapa saja untuk mengambilnya. Boleh. Akan tetapi ketika seseorang berusaha, diambil dari sana ke sini menggunakan tangki air. Tentunya tangki air tadi mobil yang membutuhkan bensin, upah buat supirnya, kemudian disaring, dibikin jadi botol dan sebagainya. Sehingga kalau sudah dikemas dalam keadaan seperti itu, diperbolehkan seseorang untuk menjualnya. Nah. Begitu juga apabila rumput. Nah, kadang orang malas cari rumput panas dan sebagainya. Nah, ada orang yang jualan rumput. Yang jualan dia berusaha ke satu daerah, kemudian diarit, diambil, masukin ke karung, dibawa ke sana kemari. Nah, sehingga diperbolehkan untuk dijual belikannya. Kenapa? Karena dengan usaha dia. Sehingga seseorang apabila ingin gratis, ya cari sendiri. Boleh. Sama juga sama halnya dengan kayu bakar. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa seandainya kalian membawa tali kemudian ke gunung mencari kayu bakar, kemudian diikat, dibawa ke punggung, dibawa dengan punggungnya, kemudian dijual. Seseorang yang mencari kayu bakar tadi itu punya siapa? Hah? Tidak ada pemiliknya. Sehingga diperbolehkan seseorang baik rumput, kayu bakar tadi untuk mencari. Nah, dan Nabi mengatakan kemudian dia menjualnya. Itu lebih baik daripada dia meminta-minta. Nah, dalil syahid menunjukkan bahwa ketika seseorang pergi ke gunung, kumpulkan kayu bakar, diambil ranting satu, ranting kedua. Kenapa? Karena tidak ada pemiliknya. Dan dia menjualnya upah dari hasil kerja dia mengambil, karena butuh tenaga. Nah, butuh tenaga, waktu, tenang, kemudian dibawa ke pasar, dikumpulkan yang asalnya berserakan, berserakan ke sana kemari, fahada jaiz. Fahada jaiz. Naam. Wanar dan api. Intinya api itu kalau ada gratis. Naam, api misalkan gratis. Akan tetapi seseorang ketika api tadi dibikin, kumpulkan, naam, seperti korek keluar menjadi api. Naam. Prosesnya tadi butuhkan biaya. Sedangkan apinya gratis. Apinya gratis. Nah, akan tapi seseorang gas, dimasukkan gas ke dalamnya, bisa menyala, keluar api dan sebagainya. Maka boleh diperjualbelikan. Sedangkan apinya sendiri itu gratis. Apinya sendiri gratis. Nah, kalau apinya sudah nyala segala macam, ada orang misalkan ingin mantu ya sih dibakar, boleh. Kenapa? Karena intinya apinya itu gratis. Nah, karena Nabi SAW mengatakan annas syuraka fil salah. Akan tapi seseorang ketika berusaha packing dan sebagainya, maka diperbolehkan untuk menjual belikannya. Nah, dan juga sama halnya seperti air sumur. Air sumur seseorang berusaha tidak mencarinya. Nah, kenapa? Menggali sumur itu butuh orang dibayar, digali sampai keluar air. Kemudian ngambilnya juga butuh tenaga. Butuh tenaga. Kalau tidak dengan tenaga ya pakai pompa air sampai keluar. Nah, sehingga perbolehkan airnya untuk dijual belikan boleh. Nah, sedangkan air yang di sana di padang yang luas, sungai, danau, laut, misalkan orang mau ke laut ambil airnya, bayar, misalkan. Fahadama yajuz. Anas syurukau fi salas fil kala wal ma wal-nar. Wa qala al-imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, wa fadbil ma wa ma fihi gharar. Wa ma fihi gharar. Dan juga jual beli yang di sana terdapat gharar. Sebagaimana pembahasan telah kita bahas, bahwa termasuk dari syarat jual beli yaitu barang yang disifatinya jelas, dan juga seseorang bisa untuk mengambilnya, sehingga keluar kepadanya yaitu jual beli yang tidak jelas, yang masuk kepadanya bay or gharar. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa bay gharar di sini menjadikan kaidah yang di sana mencangkup jual beli yang sangat banyak sekali yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jual beli di sini dilarang kenapa? Gharar. Jual beli seperti ini dilarang kenapa? Gharar. Jual beli seperti ini dilarang kenapa? Gharar. Semuanya masuk kepada kaidah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bai al-gharar. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang jual beli bai al-hasah wa anil bai al-gharar. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha anil bai al-hasah. Bai al-hasah yaitu jual beli dengan kerikil. Jual beli dengan batu yang dilemparkan. Nah, wa anil bai al-gharar, dan juga jual beli yang al-gharar. Bai al-hasah sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa al-gharar. Bahkan ini termasuk dari jual beli yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Lima, kenapa jual beli gharar itu dilarang? Karena jual beli gharar itu keuntungannya ada unsur untung dan rugi. Nah, kalau jual beli, otomatis di antara penjual dan pembeli ada mempunyai keuntungan. Tidak ada yang rugi. Ada mempunyai keuntungan. Si pembeli membeli barangnya, keuntungannya dia bisa memanfaatkan barangnya tadi. Ini keuntungan karena dia perlu. Si penjual menjual barangnya tadi agar dia mendapatkan keuntungan dari hasil jual belinya tadi, sehingga dua-duanya merasa diuntungkan. Sedangkan jual beli gharar adalah ada unsurnya rugi dan untung, baik si penjual ataupun si pembeli yang tidak jelas. Yang tidak jelas. Nah, di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi akan menyebutkan, disebutkan titik dua. Nah, yaitu maknanya yang diantaranya yaitu kasamakil filma, seperti asamak filma. Asamak filma wa al-gharar. Limada? Karena seorang tidak jelas. Asamak filma di sini yaitu air dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga seseorang tidak mampu untuk mengambilnya dengan tangannya sendiri. Berbeda dengan air, apabila berbeda dengan ikan yang berada di ember, misalkan di ember ataupun di kolam yang kecil. Nah, itu ikannya jelas, sehingga seseorang mau mengambil juga gampang. Berbeda dengan jumlah air yang cukup banyak. Nah, sehingga seseorang kesulitan ketika mau mengambil, merasa kesulitan. Nah, contoh dari jual beli yang dilarang di sini adalah jual beli dari gharar kasama kel filma. Contoh seseorang menjual, si A menjual kepada si B dengan lemparan dari syabakah, sejenis apa buat penangkap ikan, dan dia mengatakan, apa yang saya lempar satu kali lemparan maka kamu harus membayar dengan uang 20.000. Nah, dan apa yang saya lemparkan, yakni dari jaring ini, apa yang terdapat ikan dalam jaring tadi itu milikmu karena kamu telah membayarnya. Nah, para ulama menyebutkan jual beli seperti ini jual beli gharar. Lima ada, karena seseorang ketika melemparkan jaringnya tadi bisa dapat ikan banyak. Bisa tidak? Bisa, mungkin. Dapat ikan sedikit, mungkin tidak. Mungkin. Ataupun tidak dapat sama sekali. Mungkin tidak. Mungkin. Sehingga ketika dilemparkan tadi ikannya banyak. Nah, dia membayar dengan uang 20.000. Yang misalkan dia beli di pasar cuma dapat 1 kilo. Nah, siapa yang dirugikan? Si penjual. Kenapa? Ketika melemparkan ikannya banyak, tentunya dia merasa rugi. Nah, kemudian apabila dilemparkan ikannya dapat sedikit, kecil-kecil atau bahkan tidak ada, dia sudah membayar uang 20.000. Siapa yang rugi? Si pembeli. Kenapa? Karena ini termasuk dari gharar. Dan banyak terjadi di pemancingan-pemancingan sekarang, itu pemancingan dengan waktu. Dengan waktu, misalkan 1 jam membayar 10.000. 2 jam 20.000 contohnya. Kamu mancing. Ketika dalam 1 jam kamu dapat 10 ya milik kamu, dapat 5 milik kamu, kalau tidak dapat ya nasib kamu. Nah, ini termasuk dari B al-gharar. Dilarang. Kenapa? Tadi ada unsur untung dan rugi. Dan banyak penjualan-penjualan seperti ini. Saya bayar 1 jam untuk apa? Mancing. Nunggu, enggak dapat. Sudah 1 jam, satu pun tidak ada ikan yang kena. Rugi dia. Rugi waktu, rugi tidak dapat ikannya, dan juga jual belinya dilarang. Fahada gharar, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada jual beli yang model di pemancingan, misalkan karena kadang orang ingin mancing sedang, penjualnya tadi mengatakan silakan kamu mancing, yang ikan yang kamu dapatkan nanti di kilo. Kalau dapat 1 kilo ya harganya 20 ribu. Kalau dapat 3 kilo ya tinggal dihitungkan. Nah, kalau tidak dapat ikan ya kamu gak usah bayar. Nah, ada ya juz sama maya juz. Hah? Boleh. Kenapa? Karena tidak ada qarar. Boleh. Misalkan dia pengin mancing. Kalau enggak dapat ikan bayar tidak? Enggak bayar. Kenapa? Ya sudah tidak dapat dia. Apa yang dia dapatkan ditimbang. Sama seperti jual beli di pasar. Intinya sama seperti jual beli di pasar. Maaf. Baik. Kasamaki fil ma wa hablil hablah. Dan juga termasuk dari jual beli gharar yaitu bai hablil hablah. Nah. Apa jual beli hablil hablah? Jual beli hablil hablah adalah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Seseorang yang membeli anak hewan yang masih di dalam perut ibunya. Masih di dalam perut ibunya. Nah. Katakanlah para ulama, sebagian mengatakan bahwa bai hablil hablah huwa bai waladun naqah al-hamil fil hal. Dengan ajal. Dengan ajal yaitu sampai ketika keluar. Nah. Jual beli di sini adalah termasuk jual beli yang al-gharar yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Limadha? Karena sekarang ketika ingin membelinya, si hewan tadi masih dalam perut ibunya. Sehingga dia tidak mengetahui. Bisa saja hewannya ketika keluar mati anaknya tadi, atau keluarnya dua, atau keluarnya cacat. Nah, dan ini kemungkinan terjadi. Dengan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan masuk kepada jual beli yang gharar. Termasuk jual beli yang gharar yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jual beli gharar di sini mencakup sangat luas sekali. Jual beli lotre gharar. Kenapa? Untung rugi sehingga dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jual beli yang tadi yang tabal habalah ini gharar. Kenapa? Tidak ada kejelasan. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asuransi gharar. Nah, kenapa? Karena keuntungan bisa dipensi penjual ataupun si pembeli, tidak ada kejelasan, ini gharar. Nah, dan juga jual beli yang lain seperti jual beli al-hasa. Nah, al-hasa jual beli yang dengan dilempar. Fahada ma yajuz. Fahada ma yajuz. Nah, biasanya orang-orang yang suka menjual-jual yang di sana dilemparkan dengan sesuatu. Nah, misalkan dilempar batu ini, nanti kenanya mana? Barang mana? Lempar. Ternyata yang kena warna hijau. Nah, atau tidak kena sama sekali. Fahadha gharar. Fahadha al-gharar, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jual beli gharar di sini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Nah, contohnya banyak sekali. Taib. Walil hablil hablah wal munabadah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli al munabadah. Jual beli munabadah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang menjual baju tanpa melihatnya. Seorang lelaki menjual bajunya min ghairi nadar, wal mulamasah, yaitu jual beli yang hanya dipegang saja. Nah, hanya jual beli hanya dipegang saja, mula masa lams. Dikatakan oleh para ulama, wal mula masa, seorang menyentuh baju dengan tangannya siang hari atau malam hari tanpa membalik-balikannya, ini tanpa mengeceknya, dipegang saja, nggak boleh dibuka, cek lain sebagainya, cukup pegang saja, ini namanya mula masa. Nah, Nabi saw dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri, nah Nabi saw anil bay al-mula masa wal munabadah, melarang jual beli mula masa wal munabadah. Contoh bay'al mula masa, misalkan apabila engkau menyentuh baju, nah, munabadah, kalau munabadah itu di tidak melihat, nah, sedangkan mula masa dilihat, akan tetapi tidak boleh dibolak-balik, dipegang saja, dipegang saja. Al-munabadah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena jual beli di sini fihi gharar, fihi jahalah. Contoh dari jual beli al-munabadah, seseorang menjual sesuatu tanpa melihatnya, masih dibungkus. Baik baju ataupun yang lainnya. Misalkan saya jual ini, isinya apa? Ya enggak tahu. Kadang isinya sesuatu yang mahal, kadang isinya sesuatu yang murah, atau bahkan tidak ada isinya sama sekali. Nah, enggak boleh dibuka. Ini jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu suka ada jual beli yang modelnya kotak. Sekarang udah enggak ada. Dulu modelnya seperti itu, kotak. Dia banyak di bawah. Kotaknya itu banyak di bawah. Nah, dia ngambil satu kotak, ngambil dua kotak, tiga kotak, sama selimut satu, dijual dengan harga 50 ribu. Kotaknya empat. Kotaknya empat. 50 ribu. Nah, tidak ada yang beli, dibuka sama dia. Dibuka, ada jam tangan. Kotak yang kedua dibuka lagi, lu ada kamera, dibuka lagi, macam-macam. Nah, kemudian dibungkus lagi sama temannya, dibuka lagi. Siapa yang mau beli 3 atau 4 ditambah selimut dan sebagainya, 70 ribu. Nah, ada yang beli, saya. Nah, ternyata yang beli temannya. Kenapa? Pas dibuka jam tangan macam-macam. Milik kamu, ambil. Dianya pergi. Ini temannya, supaya memikat orang supaya yang beli. Kemudian temannya itu pergi ke belakang lagi, dimasukkan lagi barangnya. Sengaja ada sandiwara. Memikat orang supaya beli. Kemudian ambil lagi. Ketika ngambil 4, 50 ribu, kadang orang kan pingin dapat seperti orang tadi. Dalamnya ada jam tangan dan sebagainya. Kadang semua orang terpikat, otomatis dia, saya. Nah, pas dia diambil, dibuka ke belakang, dalamnya gelas, bahkan di dalamnya tumpukan kerdus, nah, ataupun yang lainnya, rugi. Nah, ini sandiwara dalam jual beli, ini jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, atau melempar sesuatu dengan seperti bulatan di sini, lempar dapat sesuatu. Kalau pas lemparannya dia dapat, kalau tidak pas dia tidak mendapatkan. Ini juga jual beli yang dilarang. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjual beli tentang mula masa. Mula masa yaitu hanya dipegang saja. Dalam jual beli itu harus menjelaskan, memeriksa jikalau di sana ada kerusakan sehingga bisa dipertimbangkan bagi orang yang ingin membelinya. Jual beli mula masa, seorang hanya memegang saja. Sudah. Mau beli. Enggak, sudah sana. Tapi saya melihat dulu gimana, ada cacat enggak, pas enggak di badan saya bajunya, kemudian bawahnya pas enggak. Enggak, kamu mau bahannya kayak gini, beli ambil. Enggak, hanya memegang saja. Dia melihat tapi hanya memegang saja. Ini juga sama jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jual beli termasuk dari jual beli jahiliyah. Lima ada, karena disebutkan di sana gharar. Nah, biasanya penjual seperti ini tidak mau dikarenakan ditakutkan di sana ada aib di dalam barangnya tadi sehingga barangnya tidak laku, sehingga barangnya tidak laku. Sehingga seseorang harus memeriksanya. Barangkali ada kerusakan atau lain sebagainya, sehingga Nabi SAW mengatakan al-bay bil khiyar malam yatafarraq. Bil khiyar itu memilih, dicek satu persatu. Fa in bayyana, apabila menjelaskan buriqa fi bayhima, maka jual belinya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ketika menjual beli harus menjualkan, harus memeriksa dengan teliti, dicek. Kenapa? Karena si penjual mengatakan apabila barang sudah bisa dibon, tuliskan barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali. Kalau masih di dalam toko boleh, tapi kalau masih di, kalau sudah di luar toko, si penjual kemungkinan, naam, ketika barangnya cacat bisa saja jatuh atau dimainin oleh anaknya sehingga rusak atau lain sebagainya. Naam, sehingga apabila masih dalam toko, naam, maka dicek dengan betul-betul. Biasanya barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali. Kenapa? Karena sudah keluar. Intinya betul sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bil bikhyar malam yatafarraq. Kalau belum terpisah. Naam. Kalau sudah berpisah, tamamul bai', telah sempurna jual belinya. Baik. Kita terus lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Nafasilahum subhanakallahumma bihamdik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.